2 Korintus pasal 2. Ngon sababnya ulun kaluncok keputusan, hana lunjak li bak gata ngon kunjungan tupu sabab gata rut bak sedih. Sabab munyo ulun kupu sedih gata, so tema nyang hasil jipu mangat ati lun, munyo kon ureng-ureng nyan cip tema nyang kalun pusedih ati jihnyan. Nyang ke sabab ji, ulun tulis surat nyan ke gata. Ulun hana kutim jak sawa gata, laju gata pusedih ati lun, padahal gata ke nyang pemangat ati lun. Sabab ulun bit-bit yakin munyo ulun mangat ati, tema gata ban mandum pih mangat sit ati. Ulun temulih ke gata, ngon ati yang sedih dan berat. Jai tat-tat lun ru ia mata, nyang ulun mekesut kon gata pih bersedih. Tema gata sadar bahwa ulun bit-bit ulun gasih ke gata. Munyona ureng nyang jit ke sabab ureng lain sedih. Tema hainyan nyang jipubut kon atuh ulun. Tema atuh cedara ban mandum atawa paling hana atuh siladum nyang na lam kawan gata. Ulun hana kutim lun mekruh atuh awaknya. Ke ureng nyang lagenyan. Hukuman yang terperut atuh ureng nyan. Le ureng nyang jaji tengah-tengah gata. Kasib. Jinonyo gata mesti tapi ampun jihnyan. Dan tabri semangat lom ke jihnyan. Mangat jihnyan bek trip-trip lam sedih ati sampo putuh asa. Ngon sababnya ulun lake. Mangat gata tunyok lom ubak jihnyan. Bahwa gata bit-bit gasih ke awaknya. Ulun tulis suratnya ke gata. Ngon mekesut ke lun ujo gata. Pekeh gata sabit datim setot ban mandum pepe nyang ulun tunyok. Munyo gata tapi ampun ureng-ureng nyang kaji pubut salah ati gata. Tema ulun pih lempe ampun ke urengnya. Sabab penyangka lun pe ampun munyo kebit nan yang perle tepe ampun. Nyan ulun pe ampun dike almasih demi kenyang keget gata. Ulun pubut nyang lagenyan mangat iblis. Bek sampo jicok kesempatan jikuasa atuh ketanyo. Sabab tanyo tatupu rencana-rencana jihnyan. Bak wate ulun katruk utroas. Ngon mekesut kenuk pesampo habaget kehai almasih. Tuhan kage buka jalan ke ulun. Kelun mubut bak tempatnya. Tema ulun hana galak. Sabab hana merumpok ngon cedara tanyo. Titus nyang na ni bak tempatnya. Ngon lagenyan. Laju lun lake dro bak ureng-ureng nyang nani bak tempatnya. Ahlihnya lonjak laju u Makedonia. Tema musuko ke ubak po te Allah. Gopnya sabi gepimpin kamu musajan lampawai kemenangan Almasih. Sebab kamu udep musaboh ngon gopnya. Allah gepuguna kamu mangat haba kai Almasih metabu lage mube nyang harum musipre ban sabohnya. Sabab kamu nakuh lagi be kemenyan yang mangat be. Yang getuk li Almasih kepo te Allah. Ke urung-urung yang tengah jejak bak kehancuran. Kamonyo lagi be urung mati yang semupoh. Tema ke urung-urung yang tengah tepi selamat. Kamonyo lagi be harum yang teba udip. Ngon lagi nyan sokuh yang hasil jipipunuh kewajibannya. Kamu hana lagi urung rame. Yang jingui haba niba Allah lagi barang yang tepu belau. Tujuan-tujuan kamu nakuh gleh. Sabab kamu geberi tugas lepo te Allah. Dan Allah kedera gekalon bahwa kamu nyangjak pesampau habanyan. Sibago hamba-hamba Almasih.